ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan dari syarah hadis Arba'in Nawawi yang disyarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, masuk pada Ar-Ruknur Rabi. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu Shaumu Syahri Ramadan Min Kulli Sanatin, yaitu puasa di bulan Ramadan tiap tahun. Demikian Allah firmankan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Hudal linnasi wa bayinatu minal huda wal furqan, faman syahida minkumu syahra fal yasumhu, sebagai petunjuk bagi umat manusia Al-Quran tersebut, dan dalil-dalil hujah-hujah, dan sekaligus furqan yang membedakan antara hak dengan yang batil. Maka kata Allah, faman syahida minkumu syahra, barang siapa di antara kalian melihat bulan, fal yasumhu ru'yatul hilal, maka hendaklah berpuasa. Sehingga wajib atas seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka menjalani perintah Allah, perintah Rasulnya, ketika dia mampu menjalaninya. Naam. Dan tidak ada penghalang uzur bagi dia, atau dia qadha. Qadha juga hukumnya wajib bagi yang ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena ada uzur. Hukumnya mengqadha wajib. Ketika dia tidak mampu menjalani puasa, ini beda lagi. Dia yang satu itu mampu menjalani, yang kedua dia ada uzur sehingga tidak menjalani, tapi dia qadha. Yang ketiga tidak mampu, karena maka dia memiliki uzur. Dalam pembahasan ini Allah berfirman, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, barang siapa yang ketika berpuasa di bulan Ramadan dia sakit atau bepergian safar, maka boleh dia enggak berpuasa dan diganti di bulan lain selain bulan Ramadan. Naam. Fal maridu wal musafiru yuftiran. Orang yang marid, yang sakit, dan musafir, keduanya boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha. Naam. Ini yang pertama. Wa man lam yastati as-siyam likabirin wa haramin aw limaridin muzamminin atau muzminin fa innahu yasdi, barang siapa yang tidak mampu menjalani puasa karena usia yang sudah tua, sudah sepuh, atau sakit yang sifatnya menaun, maka nah, bagian atau kelompok ini dia membayar fidyah. Makanya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka kewajiban bagi orang-orang yang tidak mampu menjalani puasa dia wajib membayar fidyah ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Kullu yaumin yut'imu miskinan fidyatan anisiyam, tiap hari dia memberikan makan kepada orang miskin sebagai fidyah, tebusan bagi dia dari puasa tersebut. Idza kana la yastati'u an yasuma la adan wa la qada, ketika dia tidak mampu menjalani puasa sebagai kewajiban dia atau tidak mampu juga untuk mengqadha, maka dia fidyah. Begitu solusinya. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'zakumullah, tambahan penjelasan dari rukun yang keempat ini, yaitu puasa di bulan Ramadan, dari tiga bagian, tiga kelompok tadi, yaitu yang pertama adalah wajib bagi setiap orang muslim, muslim yang mampu menjalaninya. Naam, bagi yang mampu menjalaninya, tentu di usia baligh mukallaf. Adapun di bawah usia baligh, maka ditekankan untuk dididik, dilatih berpuasa. Penekanan ini dalam pengertian dijalani di zaman Rasul, betul-betul sangat dianjurkan untuk dididik berpuasa sebelum usia baligh. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa puasa ini dalam setahun satu kali bulan Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar, yang ketika di malam itu seorang muslim beribadah kepada Allah, ibadah yang ikhlas dan benar, maka itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada umatnya sekaligus memberikan contoh apa yang harus dia perbuat ketika menghadapi bulan Ramadan dan ketika ingin mendapati Lailatul Qadar. Naam, bimbingan ini dituangkan dalam sekian hadis yang sahih, di kitab-kitab fikih para ulama disebutkan. Hanya saja yang kita ambil poin di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang diampuni dosa terdahulu dan yang akan datang, itu ibadahnya sangat luar biasa. Ibadahnya sangat luar biasa beliau. Terkhusus ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Jaga diriwayatkan syadda mi'zarahu, mengikat kencang ikat pinggan yang beliau, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya. Sangat luar biasa di dalam untuk mendapati Lailatul Qadar tersebut. Begitu. Dan banyak riwayat yang lain yang memberikan motivasi penjelasan kepada kita yang luar biasa. Saking sayangnya dan kasih sayangnya beliau kepada umatnya, sampai Rasulullah SAW sangat menekankan dan betul-betul memberikan motivasi yang luar biasa. Nah, ketika masuk 10 hari terakhir, iltamisuha, kata Rasul, cari oleh kalian, usaha kalian untuk mendapatinya, yaitu dalam riwayat fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir, sampai kata Rasul fa in dha'ufa ahadukum wa ajaza fala yaghlibanna ala sabil bawaki. Kalau kalian capek di kala itu di sebulan terakhir dan betul-betul kalian lemah, jangan sampai ketinggalan di 7 hari yang terakhir. Naam. Demikian beliau memberikan contoh bimbingan kepada umatnya agar supaya tidak ketinggalan di malam itu. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, ini di luar puasanya tapi di dalam bulan Ramadan. Menjalani puasa di bulan Ramadan itu sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, apalagi dia bersemangat di dalamnya ingin mendapati dan memperoleh Lailatul Qadar tersebut yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu lebih baik daripada amalan 1000 bulan, amalan ketika itu. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua adalah qadha. Nah, ketika dia waman kana maridun au ala safarin, ini contoh. Contoh yang Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa barang siapa yang sakit atau bepergian, boleh dia tidak berpuasa. Tapi fa'iddatu min ayamin ukhor, diganti nanti di bulan lain, di, selain bulan Ramadan. Di hari-hari yang lain, maksudnya di bulan, di luar bulan Ramadan. Nah, di dalam keterangan ini, di situ ada satu pembahasan yang perlu kita ketahui, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kasiyam mudhar, bagaikan puasa 1 tahun pahalanya. Bagi siapa? Bagi yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal. Luar biasa. Nah, pahala yang besar yang dijanjikan dalam hadis ini. Nah, lafaz di situ man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa bulan Ramadan. Berarti kata para ulama, ketika dia mempunyai hutang di bulan Ramadan, sakit ataupun dia safar, puasa bulan Ramadannya belum tuntas. Sehingga ketika dia mau puasa 6 Syawal, maka harus tuntaskan dulu qadha-nya. Baru diikuti 6 Syawal. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dia puasa 6 Syawal dulu, dalam keadaan dia masih punya tanggungan Ramadan, berarti dia belum puasa bulan Ramadan. Masih ada tanggungan. Nah, atas dasar ini kata beliau memberikan nasihat betul untuk benar-benar hutang kepada Allah ini segera ditunaikan. Qadha dulu, cepetan. Setelah hari raya Idul Fitr, segera puasa untuk membayar hutang tersebut, baru diikuti 6 Syawal. Kemudian sebagian ulama menjelaskan, ketika memang betul-betul dia itu hutangnya banyak dan betul-betul ada uzur yang sangat uzur sehingga tidak bisa menjalani mengqadha tersebut kecuali nanti di bulan lain, sementara waktu puasa Syawal itu terbatas sekali bagi dia, maka sebagian ulama membolehkan karena kondisi seperti itu. Untuk 6 Syawal dulu, dikarenakan dia ada waktunya adalah muqayyad, mahdudah, waktunya dia terbatas, maka sebagian ulama membolehkan. Namun tidak menghapus dan tidak meremehkan penjelasan yang pertama tadi, untuk membayar hutang dulu baru puasa 6 Syawal, mengqadha tadi itu. Nah, yang berikutnya adalah yang dia enggak mampu. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan walladzina yutikunahu wa 'alal ladzina yutikunahu, itu adalah syekhun kabir. Syekhun kabir, jadi orang yang sudah sepuh yang tidak mampu berpuasa dia, maka bagi dia fidyatun ta'am miskin. Fidyah ta'am miskin, setiap hari memberikan makan orang miskin. Nah, begitu, itu tebusannya dia. Bagaimana bentuk makanan? Tentu para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah, makanan tiap hari satu orang miskin. Berarti kalau misalnya dia 30 hari puasanya atau 29 hari, maka 29 orang miskin. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik itu mengundang 30 orang miskin di kala itu sebagai bentuk fidyah dia selama sebulan. Nah, di situ ada fatwa dari para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, sekali apa dua kali makan. Ketika dia membayar sekali itu sudah mencukupi, namun ketika dua kali itu bagus kata beliau, buka dan sahur bagi orang miskin tadi. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, itu rukun yang keempat. Yang kelima adalah hajju baitillahil haram, yaitu haji ke baitullah al-haram. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan. Wal hajju maknahu fil lughah al-qasdu. Hajju itu makna secara bahasa al-qasdu, berniat. Nah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa jazaohu il jannah, kata Rasul. Tidak ada balasannya kecuali surga. Kaum muslimin laki-laki itu jihadnya mereka perang dengan orang kafir dan di bawah naungan amir, penguasa, pemerintah, bukan liar. Itu jihadnya kaum muslimin. Di zaman Rasul, sahabat, itu jihad dikomandangkan. Naam. Atau fatwa-fatwa para ulama ahlussunnah di zaman sekarang, ketika memang kondisi untuk berjihad, jihad melawan orang kafir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Yaman. Fatwa para ulama ahlussunnah memfatwakan untuk menjihadi, memerangi Syiah Rafidhah, Hawathah, Huthiyun. Naam. Diperangi mereka karena mereka adalah kufar. Ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, untuk perempuan, wanita, jihadnya haji itu. Haji itu jihadnya. Nah, menunjukkan bahwa haji itu betul-betul masyaqqah, itu yang berat. Naam, oleh karena itu kita merasa iba dan kasihan gitu jamaah haji yang seenaknya dalam menjalani manasik haji, jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngelihatnya itu kasihan, ya Allah, jauh-jauh dari negerinya, Allah, sampai sana dibuat mainan. Tidak banyak yang tidak cocok dengan tuntunan Rasul, melanggar yang banyak. Dinasihati ngamuk, marah. Saya apa saiki? Pernah satu kejadian ketika itu tahun 95 kalau tidak salah. Ana sama Ustaz Usama pas lagi haji, ada seorang bapak-bapak sudah menggos-menggos gitu loh. Loh, ditanya sama Ustaz Usama, "Dari mana, Pak?" "Oh, ngelempar jumroh." "Loh, subuh. Tanggal 11 itu subuh, mari subuh ngelempar jumrah. Boleh Pak? Boleh. Kalau enggak boleh itu ada polisinya, kata dia. Enak, Mas, enak. Sepi. Ya mesti ayo. Gurung waktu ini. Kayak kita sholat sekarang zuhur jam 10. Sepi. Nah, itu dengan enaknya, dengan entengnya gitu, kayak enggak merasa salah gitu loh. Miskin ya, miskin ya Allah. Kasihan mereka. Ya apa, dapat bimbingan kayak apa. Nah, demikian pula ketika mereka tanggal 12, itu bagi nafar awal tanggal 12 pulang. Dan ngelempar itu tetap ba'da zawal, ba'da zuhur. Rasul kan menyatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian manasik kalian. Nah, waktu itu 2010 kurang lebih, ana sama Ustaz Afif. Nah, kebetulan tendanya bersebelahan dengan kita, mereka ini. Jam 9 sudah selesai ngelempar jumrah. Pulang, balik langsung. Padahal itu nafar awal. Ya apa terusan? Ditanya Ustaz Afif, "Ustaz, itu nafar apa?" "Setengah awal." Jawabnya beliau. Setengah awal itu belum lagi yang lain, yang mereka rata-rata enggak tarwiyah gitu loh. Haji itu enggak menjalani tarwiyah, langsung ke Arafah, enggak pakai ke Mina dulu tanggal 8-nya gitu. Siapa terusan gitu loh. Dan masih banyak naam yang mereka selisihi tuntunan manasik haji itu. Anak bilang banyak loh. Belum lagi kemaksiatan yang mereka lakukan di situ. Di tanah haram. Di mana kemaksiatan double dosanya. Jadi subhanallah ya ikhwan, maka Syekh Utsaimin menyatakan apa? Bagi yang diwajibkan atau bagi yang ada kemampuan dan dia mau berangkat haji, maka hukumnya fardu ain. Belajar manasik haji. Hukumnya apa? Fardu ain. Rasulullah SAW mengatakan demikian, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku oleh kalian manasik kalian. Ambil dari aku, selalu seperti itu. Jangan ngambil dari yang lainnya. Dan bagaimana mengetahui dari Rasul? Hadis-hadisnya semua jelas, enggak ada yang tersembunyi gitu loh. Tinggal dipelajari, diikuti, selesai. Urut-urutannya dari awal sampai akhir. Semua hadisnya ada. Nah, enggak disembunyikan oleh Rasul, semua dicontohkan. Khudhu anni manasikakum. Kalau begini bagaimana? Oh, begini. Kalau begini ada urut demikian? Ya, boleh diginikan. Semua ada semua. If al-wala harus, kata Rasul. Lakukan enggak apa. Ada yang enggak bisa. Begitu loh. Maka ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah, di mana haji kita tegakkan itu? Di bumi Allah, yaitu di seputaran Ka'bah atau Masy'aril Haram di situ, dan yang sejenis, yang sekitar, yang Rasul jalani mulai dari awal sampai akhir. Bukan di Karbala. Dan mereka Syiah Rafidhah ini, kenapa sih dinamakan Rafidhah? Rafidhah itu namanya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan Islam. Iya. Nah, Rafidhah, limadha yusamma Rafidhah? Li'annahu rafadul Islam. Karena mereka haula meninggalkan Islam. Nah, hajinya bukan di Ka'bah, bukan di Karbala situ. Dan mereka dari kalangan tokoh mereka menyatakan bahwa umrah atau haji di tempat kami ini yang mereka bikin itu, Ka'bah-Ka'bahan itu lebih afdal 1000 kali daripada di Mekah. Kata mereka, wa fi riwayatin, gitu bahasanya. Riwayatnya siapa? Ya, riwayatnya mereka, nenek moyangnya mereka. Abdullah bin Sabah Yahudi, itu kan pendirinya. Pencetusnya Syiah Rafidhah ini. Abdullah bin Sabah Yahudi dari Yaman. Apanya mau dibela? Kiblatnya sudah beda, hadisnya sudah berbeda. Ketika di Madinah azan dikumandangkan, mereka pulang. Oh, pulang ke rumahnya. Ismaili, Syiah Ismaili itu pulang. Pulang. Kalau melewati makam Abu Bakar, cuh. Umar, cuh. Nanti kafirkan oleh mereka. Berat, sudah tidak bisa sudah. Insyaallah fidun na'udzubillahi min dzalik. Nah, kaum muslimin di pancing syahwatnya si perempuan. Sudah wis. Wis delosor kene perempuan sudah. Yang imannya enggak ada, holas, yang imannya lemas, holas. Selesai. Dengan iming-iming zina yang mereka dikatakan dengan nikah mut'ah, itulah praktek zina. Apanya yang mau didukung, apanya yang mau senangi? Jangankan syar'i, secara fitrah saja sudah tidak benar gitu loh. Fitrah mengingkari kef kalau syar'i. Kalau bukan hawa nafsu dan syahwat dalam pembelaannya, enggak ada laki. Hawa nafsu, syahwat sudah. Na'udzubillah min dzalik. Kejam mereka. Kejam terhadap syariat Islam, terhadap Al-Qur'an. Mereka punya Al-Qur'an sendiri. Dan mereka menyatakan ketika haji kan tahun ini kan aman. Karena enggak boleh sama pemerintah Saudi. Aman sentosa. Dan mereka ngadakan haji-haji sendiri itu. Nah. Begitu. Siapa pemimpinnya sekarang namanya? Ali Khamenei apa siapa? Itu enggak pernah haji satu kali pun. Ke Makkah. Sekali. Kata Syekh Abdul Zmul enggak pernah haji satu pun, sekalipun enggak pernah. Ya apa? Nah, bahaya laten. Bahaya laten yang menyusup itu bukan muslimin. Kenapa? Karena mereka menghalalkan dusta. Dusta itu halal. Yang seharusnya haram dihalalkan oleh mereka. Jadi berat. Berat. Nah, berat. Makanya hati-hati di sekitar kita. Hati-hati di sekitar kita. Naam. Kita dulu banyak mendapati mereka punya batu Karbala itu. Taruh ketika sujud itu. Sholatnya gak mau sendakep mereka. Seperti yang pernah saya ceritakan mungkin di majelis ini barangkali. Ketika tahun berapa itu anak ke Yaman. 2009, 10, 11an antara itulah kurang lebih. Itu masuk hotel Yap Son'a itu pas mau demonstrasi mereka waktu itu. Pas kacau, perang-perang kacau. Kita tertahan di bandara agak lama. Nego karena dari pihak kedutaan Yaman di sini memberikan visa. Gak mungkin kita balik lagi. Mereka suruh kembali ke Indonesia, gak mungkin. Setelah itu kan kita umroh. Jam 1, jam 2 baru masuk ke hotel, puapek gitu, adzan kaget. Subuh. Nyoba kita ke masjid, keluar, kita gak tahu ini dari mana ini. Tanya ke petugas hotel, masjid mau. Terus, kiri. Yang pakai bahasa Arab. Awali, biasa. Itu yang paling dekat. Oh ya kan. Jalan. Udah komat, sampai sana udah komat. Loh. Orangnya seperti ini kabeh, medeni gitu. Komatnya sudah beda. Enggak kayak kita komatnya. Kalau kita kan hayyala shalah hal falah, qad kum syarakum sallallahu wa sallam kan gitu. Ini mereka enggak hayyala ila khairil amal. Hayyala ila khairil amal. Waduh, pikiran si ini kalau anak pergi kemana? Kau tadi begitu kan. Sudah masuk di soft. Masuk di soft sudah. Begitu takbir, ya Allah. Syiah ini. Syiah. Gak sedakep dia. Sudah terakhir salamnya. Semakin lagi sih. Assalamualaikum. Waduh. Wis. oleh kanan atau oleh kiri, begitu aman cabut. Itu anak di hotel mikir-mikir, sah pandak sholat ini. Kalau masalah khusyuk, jelas gak khusyuknya sudah, jelas gak khusyuknya. Utak mikir bukan, karena mereka Syiah Rafidhah, musuh Allah, musuh muslimin gitu loh. Nah, nggak paham. Nah, anak tanya-tanya, katanya itu si ayat Zaidiyah yang paling ringan, katanya demikian dari kalangan mereka. Sehingga sebagian ulama menyatakan masih sah sholat di belakang mereka yang Zaidiyah ini, katanya demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi berat. Nah, sudah terlalu banyak penyimpangan mereka dan pelecehan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga demikian. Nah, aman kemarin, dan mereka berpunya simbol yaitu membunuh kaum muslimin jihad. Dan kaum muslimin yang terbanyak kan ketika haji. Sehingga ditangkap dari sekian perjalanan mereka mulai 87 dan seterusnya itu menggunakan pesawat mereka sampai di Jeddah, diperiksa satu persatu tas mereka itu. Subhanallah, kejamnya mereka, di balik tas itu kan berdiri, di bawah itu ada kayak triplek, sejenis triplek untuk berdirinya tas itu. Nah, dibuka itu bahan peledak, dikumpulkan seluruhnya pesawat itu sekitar 51 kilo. Satu kilonya itu dicoba diledakkan ke dua mobil, hancur lumat, dan radionya 10 meter. Lah kalau itu dilepas di Mina, di Arafah, berapa ribu yang meninggal itu? Apalagi dengan kasus yang 2 tahun yang lalu itu, jalan yang seharusnya belok kanan, dia belok kiri. Nabrak, nabrak masa. Disengaja itu, dan itu katanya mereka jihad. Terbunuhnya mereka itu jihad. Ini ya, namanya tabrakan yuk. Desak-desakan, seharusnya dia belok kanan, belok kiri. Menentang arus. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, luar biasa mereka. Belum lagi ketika sana ruwet-ruwet. Mereka ini di antara mereka ya, yang kita ketahui saksikan itu naik bis. Naik bis itu bisnya itu digeraji. Bisnya itu loh, atapnya digeraji. Enggak pakai atap. Kenapa katanya? Batal. Kayak pakai kopiah. Ya Allah. Setingkat itu. Ngebut di jalan, kemudian di bisnya di papras, jadi enggak ada atapnya. Kalau sholat, kalau dia di masjid, Allah. Waduh, waduh, ngerusui, nyirim peti. Makanya waktu di Madinah waktu itu, siapa Imam Madinah itu yang ma'ruf? Ali Al-Hudzaifi. Pas khutbah Jumat ngelihat mereka-mereka ini langsung. Nah, dibantah habis ya. Terus ribut mereka karena delegasi negara kan, terus diamankan Syekh, sementara enggak boleh ngimami. Sudah. Tahun berikutnya sudah ngimami, dapat 3 bulan ada lagi mereka. Buantah lagi. Nah, wah, mereka enggak terima, senjata dua-dua-dua ada di atas itu. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, kita harus hati-hati. Nah, jangan merasa aman di sekeliling kita ini. Gerakan mereka, Syiah mereka, nah, mereka kan punya manhaj taqiyah, pura-pura. Iya, dan dusta gitu loh. Dusta itu halal, boleh. Tahu terjaring, kena, sudah enggak bisa keluar. Na'udzubillah minasyi'ar rafidhah. Naam, wa amma fi syara', adapun pengertian haji menurut syar'i, fahuwa qasdul baitil haram li ada'i manasikil hajj wal umrah taqarruban ila Allah jalla wa ala. Adapun pengertian syar'i, haji itu ialah berniat untuk ke Baitullah al-Haram. Rumah Allah yang suci. Nah, disepakati oleh para ulama bahwa bumi termulia di dunia yang ada Ka'bahnya itu. Nah, untuk menjalani manasik haji, umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hajj wal umrah ibadatan lillah. Haji dan umrah itu keduanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna maka nah makanahuma wa mahalluhuma fil Masjidil Haram. Tempatnya itu di Masjidil Haram, Makkah, bukan di tempat yang lain. Wa ma haulahu minal masyair, dan di sekitar Masjidil Haram dari Masyaril Haram dan yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Falau annahu haja ila ghairil Ka'bah, seandainya dia haji bukan di Ka'bah. Falan yuqbal, falan yuqbala hajjuhu, enggak diterima hajinya. Wa idza taqada annahu yahujju ila qabrin au ila dharihin au ila binayatin au ila sajarin fa innahu yartaddu anil Islam. Ini kalau dia hajinya itu ke kuburan, hajinya itu kepada dharih, bangunan makam atau bangunan-bangunan yang lain, atau kepada batu yang pohon-pohonan, maka dia murtad dari Islam, keluar dari Islam. Falaisa hunaka syai'un yahujju ilaih illa baitullah azza wajalla. Enggak ada tempat haji dimanapun di muka bumi ini kecuali di Baitullah Al-Haram. Naam, yaitu Baitul Atiq. Fatuaddi manasik, naam, fatuadda manasikul hajj wal umrah indahu wa haulahu kama amarallahu. Naam, maka manasik haji dan umrah itu dijalani di situ, di Makkah, Masjidil Haram dan sekitarnya yang Rasulullah contohkan dan Allah perintahkan. Wal hajju fi zamanin makhsusin. Haji pun juga di waktu tertentu, yaitu Dzulhijjah. Naam, al hajju ashhurum ma'lumat, kata Allah. Al hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu merupakan bulan-bulan yang ditentukan oleh syar'i, oleh Allah dan Rasulnya. Naam, amal umrah fa fi kulli sanah laisa laha waktun muhaddadun. Kalau umrah, enggak, di sepanjang tahun tidak ada waktu yang di situ dibatasi. Nah, itu umrah. Kemudian Allah berfirman, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan. Lamma kana al-hajju yahtaju ila nafaqah wa yahtaju ila mu'anati. Naam, wa yahtaju ila safar wa fihi masyaqqatun syaratallahu liwujubihi al-istita'ah. Naam, ketika haji itu memang kondisinya butuh nafkah, butuh bekal harta gitu loh. Butuh itu nanti, naam, buat makan, buat yang lainnya, keperluan-keperluan yang lain, dia bekal untuk kalau dari Indonesia tentunya untuk naik pesawatnya, tiketnya, visa dan yang lainnya. Nah, dan butuh bekal sangu dan juga membutuhkan perjalanan. Dan di situ ada masyakkah. Ada masyakkah, yaitu berat dalam safar ini, maka Allah mempersyaratkan wajibnya itu ketika dia mampu. Nah, mampu itu hartanya juga dia ada, mampu juga badannya dia sehat. Nah, kalau seandainya kata Syekh dia gak mampu badannya, dia punya harta, boleh diwakilkan untuk menghajikan dia. Apalagi dia berwasiat untuk menghajikan karena ketidakmampuan, boleh menghajikan. Yang menghajikan adalah orang yang sudah haji dulu. Yang menghajikan adalah orang yang sudah haji terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Hafidhahullah, naam, karena haji itu betul-betul masyakkah. Naam, dan ba'id, ba'idul makan ala ba'di al-muslimin, tempatnya jauh bagi sebagian kaum muslimin, maka Allah mudahkan bagi hambanya itu kewajiban seumur hidup itu sekali. Kewajiban yang dengannya dia itu telah menjalani rukun Islam, yaitu sekali. Itu hukumnya haji. Kewajibannya sekali dalam seumur hidup ketika dia mampu. Adapun lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. Sudah bukan wajib lagi, tatawu'un. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, Rasul menyatakan yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga Nasa'i dan Ibnu Huzaimah dan Daruqutni Baihaqi dalam Al-Kabir dan juga dalam Syu'abul Iman, Rasul menyatakan ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai kaum muslimin, kata Rasul, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka hajilah kalian. Faqala rajulun, maka seorang sahabat di situ bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata. Rasul diam. Hatta qolaha tsalatsan, sampai dia tanya tiga kali, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya. Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am lawajabat walamma istata'tum." Kalau aku bilang ya tiap tahun, maka niscaya akan wajib hukumnya tiap tahun dan kalian enggak akan mampu, kata Rasul. Nah, dari hadis ini dan hadis yang lainnya tentunya menunjukkan bahwa haji itu seumur hidup sekali, itu yang wajib. Yang dengannya dia telah menunaikan rukun Islam. Walillahil hamdu, hadza huwal fardhu. Wa ma zada 'anil marrati fa huwa tatawwu'un. Ini yang wajib sekali seumur hidup. Yang lebih dari sekali itu sifatnya tatawu'un, sunnah. Fahadihi arkanul Islam al-khamsah. Inilah rukun Islam yang lima yang sudah kita pelajari tadi. Mulai dari kemarin kita membahas sampai sini, kita telah menyelesaikan syarah ringkas ringan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang rukun Islam yang lima tadi. Wal hajju ma'ahu al umratu, dan haji itu bersamanya umrah. Li'anna fi ba'dir riwayat hadis Ibnu Umar, wa anta hujja wa ta'tamir. Nah, afwan, yang tadi itu riwayatnya Muslim ya, dari hadis Abu Hurairah yang di atas tadi itu, ayuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju tadi, itu riwayatnya Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Salah baca footnote tadi ana. Naam. Dan yang ini wa anta hujja wa ta'tamir itu baru yang riwayatnya Ibnu Hibban, Nasa'i, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Daruqutni dalam sunannya, dan Baihaqi dalam Al-Kabir. Hendaklah engkau haji dan umrah. Naam. Umrah sebagian ulama menyebutkan haji asghar, haji kecil. Nah, tentunya umrah itu sendiri lumayan bagi penduduk Indonesia, itu cukup melelahkan. Nah, perjalanan dari Madinah, misalnya dia ngambil dari Madinah ke Mekahnya itu lumayan menghabiskan waktu 5-6 jam. Nah, ketika ingin dia melangsungkan ibadah umrah, itu pun juga di kebanyakan manusia yang banyak di situ, berjubel pun juga demikian, kurang lebih 2-3 jam. praktek umrah itu kurang lebih mulai dari awal sampai selesai tahallul kurang lebih deh 2 sampai 3 jam. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'zakumullah. Kemudian Malaikat Jibril alaihi salam tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Faqala akhbirni anil iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari kiamat, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'zakumullah. Fal iman huwa hadhil arkan. Naam. Maka iman ini adalah rukun-rukunnya. Al-batinatu, yaitu amalan batin. Amalan batin, ketika dia mengimani Allah, amalan batin, iman pada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, iman kepada takdir, ini semua batin. Nah, oleh karena itu definisi iman secara bahasa adalah at-tasdiqul jazimu alladzi la ya'tarihi syakkun. Naam. Disebutkan dalam Nihayah fi Waribil Hadis dan Lisanul Arab bahwa iman itu secara pengertian bahasa adalah tasdiqul jazim, pembenaran yang betul-betul menancap dalam akar kalbu, yang jazim, yang tidak ada unsur keraguan sedikit pun di dalamnya, itu iman secara bahasa. Wa ma fi syar'i, adapun pengertian iman menurut istilah syar'i adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyati. Naam. Begitu ahlus sunnah wal jamaah di dalam memberikan definisi iman secara syar'i. Beda dengan aliran yang lain seperti Murji'ah dan yang lainnya. Apa definisi iman secara syar'i menurut ahlus sunnah wal jamaah? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalbi, dan i'tiqad, meyakini dalam kalbu, wa'amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita, itu iman. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyati, iman itu bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah. Hadza wal iman, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyati, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Ketika seorang taat kepada Allah, naik iman itu, sampai kata Imam Ahmad, hatta ila fawqil jabal, sampai ke atas gunung saking tingginya iman itu ketika dia taat kepada Allah, dan turunnya ketika dia maksiat kepada Allah sampai ila asfal safil, sampai setingkat rendah-rendahnya. Ini iman seorang muslim, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat, tambah dengan taat kepada Allah dan turun dengan maksiat kepada Allah. Nah, ketika turun ini berbahaya. Berbahaya. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, perangkat-perangkat untuk nambah iman ini kita jalani. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberikan pelajaran kepada para murid-muridnya menyatakan ta'alu, mari, nazdadu imanan, kita tambah iman kita. Demikian khawatir. Naam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang rukun iman dan penjelasan iman yang pertama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.